Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa ammal qismu tsani, jenis yang kedua, yaitu dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Di jenis yang pertama sudah kita baca, yaitu ayat yang menyatakan bahasanya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dinafikan keimanannya. Pada ayat yang panjang di dalam surat An-Nisa ayat 60-65 yang ditutup dengan fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum dan seterusnya. Sekarang beralih pembahasannya ke jenis yang kedua dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang berhukum dengan selain hukum Allah. Wa ammal qismu tsani famithlu qawlihi ta'ala. Jenis yang kedua seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ini ayat yang ke-44. Dan ini yang sering dipakai oleh orang Khawarij untuk bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Wa qawlihi dan firman Allah yang berikutnya, kelanjutan dari ayat tadi, di ayat yang berikutnya ayat 45, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Wa qawlihi. Dan yang ketiga, di ayat yang ke-47, Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Sehingga di sini ada tiga sifat yang Allah sebutkan, waalaikumsalam, terhadap orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Yang pertama disifati dengan kekufuran, faulaika humul kafirun. Kemudian yang kedua disifati dengan adzulm, kezaliman, faulaika humul zalimun. Dan yang ketiga disifati dengan kefasikan, faulaika humul fasikun. Berkata Syekh rahimahullah, wal hadhihi al awsaf al thalathah tatanazzal ala mawsufin wahidin bima'na anna kulla man lam yahkum bima anzalallahu fa huwa kafirun zalimun fasiqun. Dan apakah tiga sifat yang Allah sebutkan di tiga ayat ini turun untuk satu sifat yang sama? Maknanya bahwa setiap yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan, maka dia dihukumi kafir, zalim, dan fasik. لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَصَفَ الْكَافِرِينَ بِالظُّلْمِ وَالْفِسْقِ فَقَالَ تَعَالَى. Karena sungguhnya Allah Ta'ala mensifati orang-orang kafir dengan kezaliman dan kefasikan. Seperti dalam firman Allah, وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dan orang-orang kafir itu mereka adalah orang-orang yang zalim. وَقَالَ تَعَالَى إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. Sesungguhnya mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan mereka fasik. Dari dua ayat ini kita bisa tahu bahwasanya orang-orang kafir juga disifati dengan zalim, bahwasanya mereka adalah orang-orang zalim dan juga orang-orang fasik. Fakullu kafirin zalimun fasikun. Maka setiap orang kafir adalah zalim fasik. Au hadhihi al-awsaf. Ya, ini pemahaman yang pertama dari di dalam kita memahami tiga ayat tadi. Faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasikun. Apakah kemudian dipahami bahwa semua yang berhukum dengan hukum Allah itu dihukumi kafir semuanya? Apakah demikian pemahamannya? Beliau melanjutkan, أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله. Ataukah tiga sifat yang disebutkan dalam tiga ayat tadi turun terhadap orang-orang yang disifati sesuai dengan hamil, faktor pendorong kenapa dia berhukum atau kenapa dia tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Hadza huwal aqrab indi wallahu a'lam. Dan inilah yang lebih dekat kepada kebenaran menurutku, wallahu a'lam, menurut Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan inilah yang dikuatkan oleh salaf, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga diriwayatkan dari kaum salaf semisal Abdullah bin Abbas, ya, sahabat yang mulia, memahami ayat ini bahwasanya tidak semua orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dihukumi kafir. Tergantung faktor pendorongnya dan tergantung keyakinan yang ada pada orang tersebut. Sehingga bisa jadi orang yang berhukum dengan selain hukum Allah tidak dikafirkan, akan tapi sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kufrun duna kufrin, kekufuran di bawah kekufuran, yaitu tingkatannya tidak sampai kufur akbar, tingkatannya hanya sampai pada atau sebatas kufur asghar. Baik, sehingga dari sini kita mengetahui bahwasanya ada tafsil, ada rincian. Jika kita mendapati ada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka tidak boleh serta-merta kita mengkafirkannya, karena kondisinya akan berbeda-beda, ya, tergantung faktor pendorongnya dan tergantung keyakinan yang ada di dalam hati orang tersebut. Sehingga tidak boleh pukul rata sebagaimana yang dilakukan oleh para teroris dari kaum Khawarij, yang mereka memukul rata semua orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dihukumi rata kafir semua. Ya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Mereka menerapkan tafsil rincian di dalam permasalahan ini. Sehingga di dua ayat yang terakhir, faulaika humul zalimun dan faulaika humul fasikun, kezaliman yang dimaksud di situ adalah kezaliman yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Begitu juga al-fasikun, faulaika humul fasikun, kefasikan di dalam ayat itu bukan kefasikan yang sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini yang harus kita pahami baik-baik, karena dengan memahaminya dengan baik kita akan bisa membantah atau menolak syubhat orang-orang Khawarij. Kemudian beliau akan merinci. bagaimana bentuk berhukum dengan selain hukum Allah yang dihukumi kafir, dan mana yang tidak sampai dihukumi kafir tapi hanya sebatas kedzaliman atau kefasikan. Qala rahimahullahu ta'ala, fanaqulu, maka kita katakan, man lam yahkum bima anzalallahu istighfafan bihi aw ihtiqaran lahu aw i'tiqadan anna ghayrahu aslahu minhu wa anfa'u lil khalqi aw mithluhu. Ini jenis yang pertama. Jenis pertama, orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Man lam yahkum bima anzalallah, yaitu orang-orang, ya, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, atau disilakan berhukum dengan selain hukum Allah, istighfafan bihi, karena meremehkan hukum Allah tersebut. Ya. Dia meremehkan hukum Allah, Al-Quran, hadis-hadis Rasul, dia remehkan. Wahtiqaran lahu, dan merendahkan hukum Allah tersebut. Awi'tiqadan anna ghairahu aslahu minhu, atau dia memiliki keyakinan di dalam kalbunya, di dalam hatinya, bahwasanya selain hukum Allah itu aslah, lebih bermaslahat, lebih baik. Wa anfa'u lil khalq, dan lebih memberikan manfaat yang lebih besar kepada umat. Termasuk di dalam jenis ini adalah orang-orang yang menganggap hukum Islam itu tidak lagi relevan, tidak lagi sesuai untuk diterapkan di masa ini. Hukum Islam itu hanya cocoknya diterapkan di zaman Nabi dulu, di zaman unta, kata mereka, atau yang semisal itu, yang meyakini bahwasanya hukum Islam tidak cocok di setiap masa dan di setiap tempat, menganggap bahwasanya di masa ini hukum Islam sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan. Maka yang seperti ini, atau juga yang menganggap ada selain hukum Allah yang semisal dengan hukum Allah. Kalau tadi yang menganggap selain hukum Allah lebih bermaslahat, lebih bermanfaat, lebih baik. Atau yang sekedar meyakini ada selain hukum Allah yang semisal tingkatannya, tidak lebih baik, tapi setara dengan hukum Allah. Maka yang seperti ini, kata Syekh rahimahullah, fahuwa kafirun mukhrijan kufran mukhrijan anil millah. Maka yang seperti ini, orangnya dihukumi kafir dengan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, dari agama Islam. Taib. Wa min haula man yad'una lin-nasi tashri'atin tukhalifu at-tashri'atil islamiyah litakuna minhajan yasirun nasu 'alayhi. Dan di antara mereka ada orang-orang yang membuat atau menyusun atau menetapkan untuk manusia tashri'at, aturan-aturan atau perundang-undangan yang menyelisihi aturan Islam, yang menyelisihi aturan-aturan Islam, menyelisihi syariat Islam, sehingga tidak termasuk di sini undang-undang yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tidak semua peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh sebuah negara atau pemerintah Muslim kemudian menyelisihi syariat Islam, tidak semua, karena sebagainya ada yang peraturan perundang-undangan itu dibuat memang mengandung maslahat bagi rakyat, bagi kaum muslimin. Ya, contoh kecil saja, misalnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lalu lintas. Tidak boleh seorang mengendarai motor ke jalan raya kecuali harus memakai helm, misalnya, pelindung kepala, atau yang semisalnya. Ya. Naam. Juga misalnya yang terkait dengan pernikahan, seorang yang menikah, pemerintah mewajibkan untuk mencatatnya, mencatat pernikahan itu, ya, di kantor pemerintahan yang ditunjuk sebagian atau para ulama yang tergabung dalam Al-Lajnah Ad-Da'imah menyatakan hal ini wajib. Kalau memang pemerintah mewajibkan hal itu, ya, mencatat pernikahan di, kalau di kita istilahnya KUA, maka wajib kita taati. Ya, karena itu peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah yang mengandung maslahat, maka harus ditaati oleh rakyatnya. Dan masih banyak contoh yang lain. Jadi tidak semua kemudian peraturan negara itu menyelisihi syariat Islam. Tidak. Maka keyakinan Ahlussunnah, kita taati pemerintah kita fil ma'ruf, innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu pada kebaikan. Maka kalau pemerintah mewajibkan memberikan aturan kepada perkara yang ma'ruf, wajib kita taati. Adapun yang mengandung kemungkaran, menyelisih syariat Islam, kita tinggalkan. Kita tinggalkan dan tidak kita lakukan. Demikian Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menyikapi pemerintahnya. Jadi di sini Syekh berbicara tentang peraturan yang menyelisihi syariat Islam. Di antara mereka ada yang membuat peraturan-peraturan untuk manusia yang menyelisihi syariat Islam, litakuna minhajan yasirun nasu alaihi, agar menjadi pedoman hidup yang dijalani oleh manusia. Fa innahum lam yad'u tilkal tashri'at al-mukhalifata للشريعه الاسلاميه الا وهم يعتقدون انها اصلح وانفع للخلق. Dan mereka ketika meletakkan peraturan-peraturan yang menyelisihi syariat Islam tersebut, mereka membuatnya dalam keadaan mereka meyakini bahwasanya peraturan-peraturan itu lebih baik dan lebih bermanfaat bagi makhluk, bagi rakyat, ya, lebih baik dan lebih bermanfaat daripada hukum Islam. Idh minal ma'lum bid-darur al-aqliyah wal-jibillah al-fitriyah annal insan la ya'dil an minhajin ila minhajin yukhalifu illa wa huwa ya'taqidu fadla ma adala ilaihi wa naqsa ma adala anhu. Dan termasuk perkara yang diketahui secara akal dan juga, ya, sesuai dengan pemahaman yang bisa kita pahami secara fitrah, seorang manusia itu tidak akan beralih dari suatu metode ke metode yang lain yang menyelisihinya kecuali dia meyakini bahwasanya metode yang lain itu lebih baik, lebih utama, dan meyakini metode yang dia tinggalkan adalah metode yang kurang baik. Tapi ini tentunya harus dirinci, dan ini perkara yang terkait dengan amalan hati, i'tiqad, sehingga tidak boleh dipukul rata, tapi harus dirinci, ya, kepada, atau juga perlu adanya iqamatul hujjah, penegakan hujjah kepada pelakunya. Tapi ini adalah kemungkinan besar demikian yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Ini adalah jenis pertama, orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah karena meremehkan, karena merendahkan hukum Allah dan meyakini hukum selain hukum Allah tadi lebih baik, lebih bermanfaat atau semisal setara. Maka yang seperti ini dihukumi kafir dengan kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan kita tidak bisa menghukumi secara langsung kecuali harus, ya, melakukan dialog, melakukan iqamatul hujjah dan sebagainya. Tidak mudah untuk menghukumi seorang dengan sebuah vonis kafir, ya, karena di sana ada syurutut takfir wa mawani'ut takfir, syarat-syarat yang seseorang boleh untuk dikafirkan, dan di sana juga ada penghalang-penghalang yang menghalangi seorang untuk dikafirkan, sehingga seorang tidak boleh divonis kafir sampai tawaffarat syurutuhu wantafat mawani'uhu, sampai terpenuhi semua syarat-syarat takfir dan terhilangkan atau ternafikan semua penghalang-penghalang takfir. Tidak mudah, dan ini adalah haknya para ulama. Kemudian beliau lanjutkan ke jenis yang kedua. Wa man lam yahkum bima anzalallahu wa huwa lam yastakhiffa bihi. Orang yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan, atau tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, berhukum dengan selain hukum Allah, wa huwa lam yastakhiffa bihi, tapi dia tidak meremehkan hukum Allah, wa lam yahtaqirhu, dan tidak merendahkan hukum Allah, wa lam ya'taqid anna ghayrahu aslahu minhu li nafsihi aw nahwi dhalik. Atau, dan dia tidak meyakini bahwasanya selain hukum Allah itu lebih baik. Dia tetap meyakini hukum Allah adalah hukum yang lebih baik, hukum yang lebih bermaslahat dan bermanfaat bagi umat. Meyakini hal ini dia. Tapi dia ternyata berhukum dengan selain hukum Allah karena sebab-sebab tertentu, karena hawa nafsunya. Ya. Fahadha, kata Syekh, fahadha zalimun wa laysa bikafirin. Maka yang seperti ini dihukumi sebagai seorang yang zalim, telah melakukan kezaliman yang besar, wa laysa bikafirin, dan tetap tidak dihukumi sebagai seorang kafir. Wa takhtalif maratibu zulmihi bihasabil mahkumi bihi wa wasailil hukm. Dan tingkatan kezalimannya tergantung, berbeda-beda. Bisa jadi yang satu berbeda dengan yang lain, yang satu lebih parah daripada yang lain. Itu semua tergantung bihasbil mahkumi bihi, tergantung hukumnya. Hukum yang dia ikuti itu apa, atau hukum yang dia pakai itu yang seperti apa. Semakin bermudarat, semakin menimbulkan mafsadat yang besar, tentunya kedzalimannya semakin besar. Dan juga tergantung wasail al-hukum, tergantung wasilah-wasilah hukum tersebut. Ini tingkatan atau jenis yang kedua, dihukumi sebagai seorang yang zalim. Kemudian yang ketiga, waman lam yahkum bima anzalallahu lastighfafan bihukmillah wala ihtiqaran wala i'tiqadan anna ghayrahu aslahu wa anfa'u lil khalqi aw mithluhu wa innama hakama bighayrihi muhabatan lil mahkumi lahu. Yaitu yang berhukum atau yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, bukan karena meremehkan hukum Allah tersebut, dan juga tidak merendahkannya, dan tidak meyakini bahwasanya selain hukum Allah itu ada yang lebih baik, lebih bermanfaat bagi makhluk, bagi manusia, atau semisalnya ada selain hukum Allah yang setara dengan hukum Allah. Dia tidak meyakini yang seperti ini. Dia tetap meyakini hukum Allah adalah yang terbaik, yang paling besar maslahatnya. Akan tapi dia berhukum dengan selain hukum Allah, in wa innama hakama bighairi muhabatan lil mahkumi lahu. Dia berhukum dengan selain hukum Allah karena muhabah, karena keberpihakan kepada al mahkum lahu, orang yang dihukumi. Untuk mencari, ya, dia memiliki kecondongan kepada orang yang dihukumi, ingin mempermudah orang yang dihukumi tadi untuk meringankan hukumnya, misalnya, atau agar mendapatkan simpati dari orang yang dihukumi. Dia tahu hukum Allah adalah hukum yang terbaik, tapi dia sengaja memilih selain hukum Allah, ya, karena sebab-sebab ini. Ada kecondongan kepada pihak yang dihukumi, baik itu karena ingin menarik simpatinya, atau apa, ingin meringankan hukumnya, misalnya. Au mura'atan li rishwatin au ghairiha, atau karena ingin mencari rishwah, mencari, ya, rishwah itu uang suap, sogokan dari orang yang dihukumi tadi. Sebenarnya dia tahu hukum Allah yang terbaik, tapi yang dihukumi kemudian memberikan sejumlah uang, sejumlah harta agar hukumnya diringankan. Akhirnya dia lebih memilih hukum yang lain. Dalam keadaan dia tahu hukum Allah yang terbaik, dan dia tidak meremehkan hukum Allah, tidak merendahkan hukum Allah, ya. Maka yang seperti ini baik juga karena min gharadid dunya au ghairiha min gharadid dunya, atau karena faktor-faktor pendorong yang lain dari kepentingan-kepentingan duniawi, kepentingan harta, jabatan, popularitas, atau yang semisalnya dari perkara-perkara duniawi. Fahadza fasiqun, maka yang seperti ini dihukumi sebagai seorang yang fasik. Walaysa bikafir, dan bukan kafir. Tidak dihukumi sebagai seorang kafir. Wa takhtalif maratibu fiskihi bihasabil mahkumi bihi wa wasailil hukum. Dan kefasikannya, tingkatannya berbeda-beda tergantung hukumnya yang dia pakai dan wasilah-wasilah hukumnya. Demikian rinciannya. Ya, jadi yang dikafirkan itu yang tingkatan pertama saja, jenis yang pertama saja. Itu kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah dalam keadaan meremehkan hukum Allah, merendahkannya, dan meyakini ada hukum selain hukum Allah yang setara dengan hukum Allah atau lebih baik, lebih bermaslahat dan lebih bermanfaat daripada hukum Allah. Maka yang seperti ini dihukumi kafir. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fiman ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah innahum ala wajhain. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang orang-orang yang menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai arbaban min dunillah, sebagai tuhan-tuhan yang diibadahi selain Allah. Ya, innahum ala wajhain. Mereka ada dua jenis. Ahaduhuma, yang pertama, ayya'lamu annahum baddalu dinallah fayattabi'unahum 'ala at-tabdili wa ya'taqiduna tahlila ma harrama. Mereka tahu bahwasanya pendeta-pendeta yang dia, yang mereka ikuti tersebut, rahib-rahib yang mereka anut tersebut, mereka telah merubah agama Allah. Mereka tahu hal itu, tapi mereka tetap fayattabi'unahum, tetap mengikuti mereka, tetap mengikuti pendeta-pendeta tadi, alat tabdil, mengikuti mereka merubah hukum Allah, merubah agama Allah tersebut. Wa yataqiduna tahlila ma haram, dan meyakini apa yang telah pendeta-pendeta tadi halalkan dari apa-apa yang Allah haramkan, ya, mengikuti pendetanya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wa tahrima ma ahallallahu, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, ittiba'an li ru'asaihim, mengikuti pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh mereka. Ma'a ilmihim annahum khalafu dina ar-rusul, dalam keadaan mereka tahu bahwasanya tokoh-tokoh tadi, pemimpin-pemimpin tadi telah menyelisihi agama para rasul. Fahadha kafirun, maka yang seperti ini dihukumi kafir. Wa qad ja'alahu Allahu wa rasuluhu syirkan. Wa qad ja'alahu Allahu wa rasuluhu syirkan, dan telah menjadikan sekutu, telah menjadikan pemimpinnya dan tokohnya tadi sebagai sekutu. Sekutu di selain Allah dan Rasulnya, di sisi Allah dan Rasulnya. Wa qad ja'alahu Allahu wa rasulahu syirkan. Ya. Ada yang tertulis lafaz yang lain di cetakannya. Wa qad ja'alahu Allahu wa rasulahu. Wa qad ja'alahu Allahu wa rasuluhu syirkan. Ada cetakan yang lain? Tidak ada? Sama ya. Oh, tapi berarti maksudnya yang seperti ini Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulullah alaihi salatu wasalam menjadikan jenis yang seperti ini sebagai kesyirikan. Sebagai kesyirikan. Ya. Karena telah mengikuti pemimpin-pemimpin mereka, pendeta-pendeta mereka untuk membuat syariat selain Allah dan Rasulnya. Asani, jenis yang kedua, ayyakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bitahlili at-tahrim wa tahrimi al-halal. Kadal ibarah al-manqula anhu. Ayyakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bitahlilil haram wa tahrimil halal thabitan. Mereka, jenis yang kedua, mereka meyakini, ada keyakinan di dalam diri mereka bahwasanya menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya, menghalalkan perkara yang haram dan atau mengharamkan perkara yang halal, ini adalah perkara yang tidak dibolehkan di dalam syariat. Mereka meyakini hal itu. Lakinnahum ata'uhum fi maksiatillah. Tapi mereka ternyata at-tabi' tadi, yang mengikuti tadi, mengikuti dan menaati pemimpin-pemimpinnya dalam perkara kemaksiatan kepada Allah. Kama yaf'alul muslimu ma yaf'aluhu minal ma'asi allati ya'taqid annaha ma'asi fahaula lahum hukmu amsalihim min ahli dzunub. Seperti seorang muslim yang melakukan kemaksiatan dalam keadaan dia meyakini hal itu maksiat, tapi dia tetap melakukannya karena hawa nafsunya, dikalahkan oleh hawa nafsunya, maka fahaula, maka mereka ini, lahum hukum amsalihim, mereka mendapatkan hukum yang semisal mereka dari orang-orang yang ahlu dzunub, yang telah melakukan dosa-dosa. Jadi tidak sampai dihukumi kafir karena mereka tahu atau meyakini hal itu tidak boleh. Menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan tidak boleh, tapi mereka mengikuti pemimpin-pemimpin mereka atau pendeta-pendeta mereka, tokoh-tokoh agama mereka, karena hawa nafsunya. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bismillahillahi taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.